Emang produksi di ruang kuliah tuh ya aku kayak itu cuy. Enggak pernah. Gue produksi kayak itu cuy. Waktu itu kalak ya. Tegas. Yang itu Ida juga dulu kan sering tidur tuh Ida tuh. Iya. Waktu kuliahnya pagi itu kan dibiarin dari Ida tuh. Kapan itu? Gak tau aku. Iya, itu tidur. Oh yang apa tuh? Atau siapa mah? Kuliah pilihan apa apa tuh? Kuliah pagi itu, kayaknya wajib itu tumbuhan. Oh iya tidur ya? Iya iya tidur di belakang cuk. Di sini kuliah di sini cuk. Oh iya. Rame itu kan. Terus udah dateng nih. Jangan mau ini terjaga. Ah, terus terus apa tuh? Indo kayaknya terjaga terjaga ya. Udah terjaga terjaga tidur lah. Aku di pojok. Pokoknya di pertengahan, oh, nah, depan sama itu pertengahan itu. Aku di belakang. Jangan ini lah, jangan tengah pagi. Pagi. Bangsat, bangsat. Gini, gini, gini. Ya kelas apa ya? Pas kelas ya. Oh ya, si Nuna pas bisi itu hilang, cuk. Itu di sana ya. Tidur ya, mukanya kayak orang kayak gimana ya muka. Nuna, mau kan itu siapa sih? Sus, tadi sama ini kayak denger orang nangis, kayak denger orang nangis. Bagus. Siapa sama siapa? Susilo, susilo ya. Ada lagi. Pukul pukul apa tuh? Orang berpendidikan, orang berpendidikan. Nuna hilang tuh. Siapa ya? Kalau ngajak Dek Yu, kalau ngajak Adia ada tuh. Iya. Yang rohani rohani. Dia pukul ini. Ternyata orangnya sholat. Tidur cuy. Tidur, habis sholat tidur. Di pojok tapi dia nggak kelihatan. Iya. Sendalnya ada padahal sendalnya. Tapi dia orang yang ngecek itu cuma itu. Ya. Ada ya. Gitu, nggak masuk ke dalam. Hilang tuh nanti bangsa. Pakai jilbab deh kak, mukanya kak tetapi suka itu kan lala lala popo tanya. Saya mana PNS loh? Ya. PNS tu sekarang. Mana PNS ya? Sama suami. Ya. Semenjak nikah PNS loh. Punya anak lagi. Ngeri kan? Ngeri. Tapi nikah itu enggak bikin miskin loh. Dua-duanya PNS anjir. Berapa itu? Jadi beruntung banget kan? Berapa kekayaan yang bisa dia capai? Dia tuh udah nikah pas sudah punya kerjaan pak. Siapa? Dua-duanya, suaminya juga. Jadi pas kalau suaminya ya udah PNS. Nuna juga. Enggak. Baru keterima apa gimana? Nuna tuh nggak PNS. Ya belum, tapi udah mengajukan, dia tuh udah kerja. Dia tuh kerja. Ya kayak survei-survei gitu loh. Ah ya, sana, udah keluar tapi itu. Sini sana, sini gini gitu. Udah keluar itu. Baru deh. Masuk di instansi tapi belum kan terus kayaknya pas PNS masuk gitu. Oh, data SDN tuh bapaknya ring 1 di kabupaten. Apa? Bapaknya ring 1 kabupaten. Apa tuh ring 1? Dia punya akses lah ke kabupaten. Oh, si Nuna, bapaknya Nuna. Bapak si cowok? Bapaknya Nuna. Ih, gila ya. Kaya banget si Nuna tuh. Kayak orang kekurangan aja kulihat tuh itu. Kalau nggak makan ya. Orang sederhana banget. Ya, mungkin kayaknya di sana sama sini kayak beda. Selaku pun ya. Orang ibunya apa? PNS juga. Oh ibu. Tapi bapaknya ini sering lah rapat-rapat sama bupati. Kok pengen jadi PNS juga. Kerjanya hilang tuh kata. Curi orang tuh. Tapi udah selesai kan? Sama Ivani. Iya. Satu kos itu, dua laptop hilang langsung hilang keduanya? Iya tapi kos Nuna yang kunci SK abis itu? Yang kunci SK terus hilang ya, tapi udah duanya pas udah lulus itu. Oh itu pas SK kunci terus hilang yang terakhir keluar SK kosnya baru pindah lagi gak tahu ya di mana itu hilang tuh so. Terus lapor polisi cuma ditengok aja udah selesai cuma gini kayaknya dibayar nggak sih kalau dia mau? Oh, kasusnya emang ada gitu, coba bayar-bayar tuh. Kayak kemarin kasus yang aku lang rapid loh. Adik mana kehilangan tas kerapi? Ada nomor gininya, serinya nggak? Biasa saya acak gitu anjir. Tapi kan balik kan? Ya di sana jatuh cuk. Jatuh. Karena ada yang balik ya? Ini orang pulang gini, ada kanat orang rektorat yang balik. Dia pas di BNI dia ambil apa itu cuk. Bagusnya dia tuh di depan apa kotanya cuma dia cuk ngajak gitu biar dia lihatin. Itu panik kali senang kali kucu api aku udah balik aduh. Ya bokeh. Dia juga pernah itu, kehilangan dompet. Datang orangnya ke atas. Balikin. Nah. Di mana orangnya? Enggak dititipin. Bapak-bapak dua orang. Dompetnya jatuh. Enggak tahu, tapi tiba-tiba ada pagi-pagi. Oh, ini in case ya. Mana sih? Ini udah sehari setelah kejadian apa hari itu juga? Enggak tahu. Berarti kan bapaknya itu kayaknya gitu. Enggak dititipin di bawah nih. Iya. Tuh enak mutu lompatku tuh enggak isi uang enggak, sosot aja isinya hilang sono cuk. Ini dia bantu aku cuk pas itu anjir. Dan kayaknya emang slot itu jangan di motor ya kayaknya. Jangan di dompet kayaknya. Iya, pakai di tas tuh cuk. Kayaknya pakai uang aja dompet itu. Kalau hilang udah semuanya. Enggak usah pakai uang. Apa man di dompet uang aja. Uang. KTP? Uang. Kalau menurutku nih ya, aku sekarang nggak naruh SNK, KTP di dompet, di tas taruh. ATM? Di tas ada cuma. KTM. ATM. ATM ada di dompet. Itu ATM pokoknya ya. KTP itu di fotokopi aja ya. ATM kan fotokopi taruh dompet. Kalau pokoknya di tas aja taruh. Jangan taruh di dompet kan, di dompet itu jatuh cuma. Ngeri kali lo. Tuh dompet gue ya? Hilang semua, ludes tuh. Nah, kalau pakai sempang sih kan, nggak bisa jatuh kan ketahuan itu tasnya itu gimana? Kalau dompet langsung ludes cuy, langsung orang tuh nggak mikir apa-apa, udah dompet langsung ambil cuy orang. Ini KTP diurus, banyak kali yang mau diurus tuh. Iya, kan dia dulu nggak tuh pas karena masih di atas susun tuh, itu udah kehilangan dompet kunci anjir. Nah, penyembuhan muda ya. Aku buat ini apa namanya? Gua buat ya. Buat apa namanya? SIM lah. Apa tuh? SIM STNK lah. Ada uang tuh selamat tuh cuy anjir. Itu enggak tahu bapak aku di utama bapak aku disikat, bapak aku dicacak gitu. Tapi STNK kamu balik. Hah? Bisa jadi. Ya, jadi pakai yang cadangan ini sih, duplikat gitu. Wah. 4 hari kursus anjir. 4 hari kursus lah. Main cepat dah, gitu. Itu, hah? Cepat. Semuanya cuk, sampai apa namanya sampai gini kis juga cuk, kartu Indonesia Sehat juga ngurus cuk, BPJS ngurus lagi cuk, hilang. Nyek surat terang polisi ya. Lagi coba. Tuh nggak? Apa yang harus terang polisi itu cuk? SIM, nah, ATM. Pokoknya banyak kali tuh hilang sih, sana dibawa satu jilid tuh cuk. Lampiran muni hilang ini hilang, anjir banyak kali cuk. Ya nanti PNS kalau buka kita